Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin salat maghrib berjamaah di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Yufit TV dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali pada sore hari ini dengan mengucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama-sama mempelajari sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang yang soleh. Kita masih pada pembahasan hadis yang pertama, cukup panjang. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya tentang seorang yang berhijrah atau dua orang yang berhijrah, contoh dari dua orang yang berhijrah, di mana yang seseorang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat hijratuhu ilallah wa rasulih wa hijratuhu ilallah wa rasulih. Kemarin saya sebutkan faedah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi ungkapan ilallah wa rasulih, karena menunjukkan tentang berharganya hal tersebut, mulianya hal tersebut, sehingga diulangi lagi. Dan tujuan hijrah seseorang yang karena Allah dan Rasulnya, maka tujuannya cuma satu, yaitu Allah dan Rasulnya, tidak ada yang lain sudah. Tidak ada yang lain. Jadi ada dua alasan paling tidak. Faedah disebut secara ulang lafaz Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian disebut ulang, maka hijrahnya adalah karena Allah dan Rasulnya. Dia akan mendapatkan pahala dari Allah dan benar-benar berhijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faedahnya adalah dua. Yang pertama menunjukkan mulianya hal tersebut. Nah, sesuatu yang mulia itu kalau diulang-ulang tidak memalukan, ya. Dan ini yang pertama. Yang kedua, karena tujuan hijrah karena Allah dan Rasulnya cuma satu, tidak macam-macam. Jadi untuk ngulang pun gampang. Yang menunjukkan bahwasanya tujuannya cuma satu, ya Allah wa darul akhirah, dan hari akhir. Dah. Ini. Di sisi lain ada orang yang berhijrah karena dunya yusibuha aw imra'atin yang kifuha, dunia yang ingin dia miliki atau wanita yang ingin dia nikahi. Ya. Maka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diulang. Beliau mengatakan, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berhijrah untuk dunia yang dia inginkan atau wanita yang ingin dia nikahi, maka dia akan mendapatkannya. Ini sesuai niatnya. Ini tidak diulangi, maka dia akan mendapatkan dunia dan wanita tersebut. Tidak. Kenapa? Karena pertama, masalah dunia itu adalah masalah yang sepele. Tidak perlu disebutkan secara berulang-ulang. Ini tambih, peringatan pada kita. Kemarin kita sebutkan seperti itu. Bahwasanya dunia itu adalah masalah yang sepele. Yang kedua adalah bahwasanya tujuan dunia itu macam-macam. Kalau tadi tujuan akhirat cuma satu. Tujuan dunia macam-macam. Ya ada yang cari harta, yang ada cari wanita, ada cari kedudukan, ada cari kepuasan, ada cari kesenangan, ada cari-cari dan yang lain-lain ya. Pokoknya banyak banget nek disebut ra entong-entong. Ya. Tidak akan ada habisnya. Tapi itu tidak perlu diulang-ulang. Kenapa? Karena sesuatu yang hina. Nah ini yang kemarin saya sampaikan. Bagaimana ulama dahulu dari kalangan sahabat dan sebelumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu hakikat ini. Hakikat tentang akhirat dan hakikat tentang dunia. Yang perbandingan akhirat atau perbandingan dunia dibandingkan akhirat, sebagaimana seorang apabila mencelupkan tangannya ke dalam lautan, kemudian dia mengangkatnya, maaf, ini saya mau minum sendiri, ya kan? Ini mau saya minum sendiri, saya contohkan. Sebagaimana dia mencelupkan tangannya, jarinya ke dalam lautan, kemudian dia angkat, falyandur madza yabqa. Coba perhatikan apa yang nempel di jari ini. Kelihatan dari situ? Kelihatan? Kelihatan, walaupun kelihatan tapi cuma sedikit. Kalaupun kita jinat, bismillah, tidak memuaskan dahaga sama sekali. Tidak memuaskan dahaga sama sekali. Itulah dunia. Ini baru segelas. Gimana kalau lautan? Yang nempel di jari dibandingkan dengan yang tersisa. Dunia dibandingkan dengan akhirat. Gak ada nilainya sama sekali. Makanya bagaimana dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyikapi dunia? Beliau mengatakan, mani walid dunia. Apa sih artinya dunia bagiku? Katanya. Fa inna masali wa masalu dunya, permisalanku dan permisalan dunia itu karokibin, sebagaimana orang yang naik kendaraan, istawalla tahta syajaratin, ngiyup sejenak di bawah pohon, summa marra wa tarakaha, kemudian dia tinggalkan, dia lewat terus dan dia tinggalkan. Ini cuma sejenak saja. Untuk apa? Istilahnya go, napa? Ngundo, napa? Ambil nafas. Ya, ngepos. Senangnya ngepos. Ngunjal ambekan apa ya? Ya, ngepos. Aki sikin yang berumi agin. Ngepos ya, ngempos. Oh, ngempos. Ya, ngempos. Ya. Jadi hanya untuk menghela nafas sejenak. Udah itu saja. Secukupnya sudah. Setelah itu jalan lagi. Pohonnya ditinggal. Enggak diongkot-ongkot. Kemana-mana. Karena pohon ini enggak akan digunakan di sana nanti. bikin capek. Dan permisalan dunia dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau diriwayatkan bahwasanya suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan para sahabatnya, dilihatnya ada seonggok, bukan seekor, kalau seekor masih hidup, seonggok bangkai anak kambing cacat. Jadi anak kambing cacat bangkai, ya. Kemudian diambil oleh Rasulullah SAW atau ditunjuk. Ayyukum uhibbu hadha lahu bidinar. Ayyukum uhibbu anna hadha lahu bidinar, atau bidirham, bukan dinar, dirham. Siapa? Karena padahal harga kambing di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu 1 dinar, itu harga kambing. Kalau sekarang 1 dinar itu sekitar 2 jutaan. 4,25 gram. Berarti kalau dikalikan 500 ribu, emas kan sekitar 500 ribu katanya sekarang. Ya. Berarti 2 jutaan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan dinar, dirham. Ayyukum uhibbu anna hadha lahu bidinar. Siapa yang mau membeli bangkai anak kambing cacat ini dengan 1 dirham? 1 dirham itu 1/10 dinar. Itu zaman itu loh. Zaman itu 1 dinar atau 1 dirham 1/10 dinar, 200 ribu. Kalau sekarang semakin turun harga perak, semakin apa? Semakin turun. Kalau emas 1 gram 500 ribu, kalau perak 1 gramnya paling cuma 8 sampai 9 ribu per gram perak murni. Ya. Itu jadi kan jauh sekali sudah. Subhanallah. Kata para sahabat, "Lini lasna nuhibbu yani madza nasna'u bihi ya Rasulullah?" Ma ahad minna yuridu anna lahu bisyai. Gak ada seorang pun yang mau membeli bangkai itu dengan yakni harga, meskipun sedikit. Gak mau kita membeli bangkai itu dengan 1 dirham. Ma danasna ulau, apa yang bisa kita perbuat dengan itu, dengannya? Terus kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya sudah, siapa yang mau ngambil gratis?" Gratis. Maka para sahabat pun mengatakan, "Kaifa ya Rasulullah wa anna hadha asak?" Bagaimana mungkin kami ingin ya Rasulullah? Wong ini itu cacat. Kalaupun hidup dia itu cacat. Mau buat apa? Kalaupun hidup dia itu apa? Cacat. Buat apa? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi, demi Allah, la dunya 'alallahi ahwanu min hadza 'alaikum." Sungguh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia itu di sisi Allah lebih ringan, lebih hina dibandingkan onggokan bangkai kambing cacat ini menurut penilaian kalian. Ini Allah betul-betul tidak menganggap dunia ini, diberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Tidak peduli itu kafir atau muslim. Makanya kalau orang mukmin kok bangga karena dapat dunia banyak, itu berarti keblinger. Dia menganggap bahwasanya, "Oh, ini diridhoi Allah saya." Sebagian orang masih seperti itu. Kalau karirnya menanjak, padahal karir itu karir di dalam maksiat, bukan dunia, bahkan di dalam maksiat. Ketika ditanya, "Bagaimana Anda kok bisa meniti karir yang semacam ini?" Ya kan? Ya taruhlah misalnya, mohon maaf, pemain film hot. Pemain film apa? Hot. Karirnya menanjak. Apa dia katakan? "Ya ini semua adalah karena diridhoi." Diridhoi innalillah. Ya ini, apakah keberhasilan seseorang di dunia itu tanda diridhoinya seseorang? Jawabannya, la. Tidak. Itu keblinger. Ya. Dunia itu tidak menunjukkan Allah ridho ataupun tidak ridho. Karena dunia itu diberikan kepada siapa saja. Kenapa? Kalau sekarang kita punya barang. Nah, kita punya barang. Jumlahnya banyak, enggak ada harganya. Pasir misalnya yang geledak di apa? Geledak di jalanan. Kemudian ada lewat orang lewat. Pak, nuwun sewu, nggih, monggo Bu, Pak, monggo badhe ngersakaken napa? Badhe nyuwun pasire sekedhi. Oh, wis monggo pendhet mawon. Silakan ambil saja, iya kan? Bu, nuwun sewu, moko ada apa niki ajeng nyuwun tetean. Pohon apa itu? Yang untuk apa? Tumbuhan. Ya, wis. Enggak apa-apa dibedul juga enggak apa-apa, silakan. Ya. Kenapa? Karena enggak ada harganya. Tapi coba kalau sesuatu itu adalah yang berharga di sisi kita. Apa? Oh, nuwun sewu niku anu ya, mungungan. Apa niku mungungan? Cuma sedikit. Ya, mohon maaf itu cuma sedikit. Allah Subhanahu wa taala menganggap dunia ini enggak ada apa-apanya. Makanya dalam satu hadis dikatakan oleh Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya," seandainya dunia itu "tazinu janaha ba'udah," seandainya dunia itu beratnya menyamai timbangan sayap seekor nyamuk. Masaqa kafiran minha syurbata ma'in. Maka niscaya Allah tidak akan berikan kepada orang kafir meskipun satu tetes air. Tidak. Kenapa? Karena berharga. Tapi karena dunia itu tidak berharga bagi Allah, orang kafir dikasih minum sampai keblendingan, sampai glegeken, sampai tripping. Kenapa? Gak ada harganya, silakan. Silakan nikmati dunia, silakan. Gak ada harganya. Puas-puaskan dirimu. Ustaz, kalau begitu dunia itu bagaimana? Ya, seperti yang kita sampaikan kemarin, dunia itu hina. Dunia itu terlaknat, tapi yang terlaknat bukan malamnya, bukan siangnya, bukan pula waktunya, bukan pula barang-barang yang ada di sekitar dunia. Yang terlaknat adalah perbuatan Ibnu Adam yang tidak bisa menggunakan malam, tidak bisa menggunakan siang, tidak bisa menikmati dan bersyukur dengan adanya segala fasilitas yang ada. Al-Imam Al-Ghazali ya menyebutkan bahwasanya innal laila wan nahara khizanatan. Malam dan siang itu ibarat almari, dua almari. Jadi kita masing-masing punya dua lemari. Ada lemari malam sama apa? Lemari siang. Kata beliau, "Fanduru madza tasna'una fihima." Cobalah perhatikan apa yang kalian perbuat untuk ngisi lemari kalian. Niku. Ya. Sebagian orang tidak memikirkan lemari ini nanti yang akan bermanfaat bagi dia, yang kita simpan. Orang itu mikirnya cuma yang tadi, mohon maaf. Ketika berjalan minum, makan minum. Tapi dia tidak tahu bahwasanya perjalanan itu akan masih panjang. Butuh bekal yang sebanyak-banyaknya. Ibaratnya begini. Dunia itu ibaratnya kita ini melakukan perjalanan sampai finish. Di finish pun itu, finish itu artinya mati. Di awal finish ini pun apa artinya ya? Selesai begitu ya. Di awal selesainya kehidupan dunia itu bukan kok selesai rampung pung, itu tidak. Perjalanan masih panjang. Mulai dikumpulkan di mahsyar, kemudian menunggu peradilan, kemudian ditimbang semua amal buruk dan kebaikan, kemudian diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyeberang surat, kemudian setelah itu kontoroh, baru nanti masuk surga. Masih panjang sekali dan peradilannya satu persatu. Kita ini ibaratnya, kita tahu begitu masuk pintu itu masih ada acara banyak. Begitu sampai di rumah, masih ada acara banyak, ada kehidupan lagi. Bukan kok kita perjalanan panjang sampai pintu rumah kita terus mati, kan enggak kan? Kita itu perjalanan panjang, masuk pintu rumah kita masih ada acara banyak. Nah, acara banyak itulah kesempatan buka lemari tadi. Kita ini ibaratnya apa? Semua bekal sudah kita habiskan di perjalanan. Kita makan, kita minum, kita mangat, minum. Terus begitu. Makanya tidak heran ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya harta kalian itu adalah ma akala fa afna. Apa yang dia makan sampai habis. Itu harta. Ini untuk perbekalan dunia. Wa ma labisa fa abla. Apa yang dia pakai sampai usang. Tapi ada satu yang masih dibawa. Jadi kalau makan dan pakaian itu cuma batas pintu dunia saja. Jebret, selesai sudah. Ada satu yang masih dibawa dan itu yang dibutuhkan. Wa ma tasaddaqa fa amdo. Apa yang dia sedekahkan itulah yang akan jadi bekal. Wa ma tarakahu fali warasatihi, yang ditinggal untuk ahli warisnya. Jadi terkadang kita ini enggak memikirkan apa yang akan kita bawa nanti menghadapi akhirat. Padahal akhirat itu perjalanannya panjang sekali. Ya dipermisalkan kalau dari Masjid Agung ini ingin mengadakan perjalanan ke Kedung Wulu. Kira-kira nek nggawa tas gede banget, sak koper tambah karung goni 10 niku waton napa mboten niku? Ora waton. Waton niku pantes napa mboten? Enggak pantes. Kenapa lho? Mau kemana Mas? Arep-arep Kedung Wulu. Kedung Wulu tasih gedhe ki wetengen pundhak kabeh ning sirah manggul sikile yo narik. Masyaallah. Niku kira-kira lucu napa marak sing guyu niku? Tapi ketika ditanya, mau kemana Mas kok menggawa tas kresek ingklik-ingklik, mau ke Aceh. Perjalanan jauh sangune kresek. Perjalanan pendek sangune truk. Bayangkan, itu sebagian orang. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Ya kita masih banyak waktu yang terbuang, terkadang begitu. Ya. Masih banyak sendal gurau, masih banyak lahu, walagun, walaibun. Ya masih banyak perkara-perkara yang seperti itu. Ustaz, apakah kita ini tidak boleh menikmati dunia? Tidak boleh. Boleh. Dunia yang tercela itu adalah dunia yang melalaikan kita dari akhirat. Makanya dikatakan oleh sebagian ulama pendahulu kita, ulama salaf, mereka mengatakan ketika ditanya apa itu dunia yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa itu dunia yang merupakan mataul ghurur? Dunia yang merupakan kehidupan yang menipu itu maksudnya apa? Kata ulama tersebut adalah malam mayulhika. Mayulhika an talabil akhirah fahuwa mataul ghurur. Dunia yang menipumu untuk mencari akhirat itulah mataul ghurur. Napa mataul ghurur? Kesenangan yang menipu. Dunia yang melalaikanmu untuk mencari akhirat itulah kesenangan yang menipu. Jadi pokoknya dunia, golek dunia, monggo dunia. Golek dunia menggo mangan, dibuang. Mangan, buang. Golek, mangan, buang. Golek, mangan, buang. Terus gitu dok. Dia gak memikirkan yang lain. Itu mataul ghurur. Kemudian beliau mengatakan selanjutnya ulama ini, wa ammad dunya dunya allati lam tulhika an talabil akhirah, adapun dunia yang tidak melalaikanmu dari mencari akhirat, maka dia itu mata'u balaghin, dia itu kesenangan perbekalan. Kesenangan yang merupakan apa? Perbekalan. Jadi dunia itu ada dua macam. Dunia yang menjadi kesenangan yang menipu, dunia yang menjadi perbekalan. Mata'u balaghin ila ma huwa khairun minha. Perbekalan yang digunakan untuk mencari yang lebih baik dari dunia. Itu mata'u balagh. Ya, mata'u balaghin. Apa itu mata'u balaghin? Kesenangan yang menjadi bekal. Makanya ketika itu seorang ulama salaf berkata, pendahulu kita, dia mengatakan, kaifa la uhibbu dunyan, kaifa la uhibbu dunyan kuddirali, bagaimana aku tidak senang dengan dunia yang diberikan padaku. Wah, bodoh nih. Ternyata ulama dulu juga begitu ya. Bagaimana aku ini enggak senang dapat dunia yang sudah diputuskan oleh Allah untukku? Bagaimana aku enggak senang dapat mobil? Bagaimana aku enggak senang dapat rumah? Bagaimana aku enggak senang semua jariku penuh dengan cincin emas misalnya? Bagaimana aku enggak senang ketika aku senyum di depan cermin ternyata gigiku kuning semuanya? Emas apa ya? Bagaimana aku enggak senang ketika buka kerah bajuku ternyata isinya apa? Kalung. Bagaimana aku enggak senang? Bagaimana aku enggak senang kalau aku lepas baju satu masih ada bajunya lagi? Lepas lagi masih ada bajunya lagi. Lepas lagi dobel-dobel. Klambi sak lemari dinggo kabeh. Bagaimana aku enggak senang? Padahal toh ning belakangnya lain. Kalau kita wis seneng tok gitu tok. Tapi apa kata ulama tadi? Bagaimana aku tidak senang dengan dunia yang telah diberikan kepadaku? Udriku bihi aktasibu biha hayatan. Karena aku dengan dunia tersebut bisa mempertahankan hidup. Masih sama? Kasih sami gini ya. Dunia enggak urip ya. Aktasibu biha hayatan. Dengan duniaku aku bisa bertahan hidup. Dengan gaji yang ku peroleh aku bisa makan. Sama. Sama-sama makan. Neng ingat, masih banyak yang sama kalau cuma makan dok. Yeah. Semua manusia juga apa? Makan. Bahkan bukan hanya manusia saja yang butuh makan. Kambing butuh makan, kucing butuh makan. Ya kucing dapat dunia untuk mempertahankan kehidupan. Belum selesai. Jadi saya urutkan lagi, bagaimana aku tidak senang dengan dunia yang telah ditentukan untukku? Karena aku bisa mempertahankan kehidupanku dengan dunia tersebut. Attasibu biha hayatan, aku bisa cari kehidupan dengan dunia itu. Kemudian yang selanjutnya ini, wa udriku biha ta'atan, dan aku bisa melakukan ketaatan. Dunia hidup, dunia supaya hidup, hidup untuk taat. Wa analu bihal jannata, dan dengan ketaatan itu aku bisa memperoleh surga. Laniku sing bedaaken, itu yang membedakan. Saya ulangi kata-kata yang indah ini, kaifa la uhibbu dunyan qaddirali, bagaimana aku tidak senang dengan dunia yang diputuskan untukku, ditetapkan untukku. Aktasibuhi biha hayatan, aku bisa hidup dengannya. Udriku biha ta'atan, kalau aku hidup aku bisa taat. Wa analu bihal jannah, kalau aku taat aku bisa dapat surga. Niku bedane para ulama dengan ahlu dunia. Bedanya ahlul akhirah dengan ahlu dunia. Maka kesimpulannya, dunia itu adalah perkara yang sangat rendah, akan tetapi dia adalah sarana untuk mendapatkan ketaatan. Tapi ingat, Ustaz, kalau begitu Ustaz, kita harus separuh-separuh dunia dan akhirat, atau 50-50 Ustaz. Hidup ini kan harus apa? Seimbang. Ya, itu loh Ustaz, saya ingat ada sebuah perkataan. Ya, ada sebuah perkataan. Ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu abadan. Berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup terus menerus. Beramalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati. Kalau sebagian kita memahami ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal ini bukan hadis dari Rasul. Ini bukan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh sebagian ulama mauquf, berhenti perkataan ini pada seorang sahabat. Bukan perkataan Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagian kita memahami, oh nek ngono nek dunia digoleki teman-teman jalaran apa? Urip terus menerus. Akhirat ya teman-teman. Jadi dunia sungguh-sungguh, akhirat juga sungguh-sungguh. 50-50. Padahal pemahamannya bukan begitu. Sekarang gini. Beramalah kalian untuk dunia karena kalian akan hidup terus menerus. Kalau orang tahu hidupnya panjang, terus menerus, kira-kira ngoyo-ngoyo atau enggak hidupnya? Ngoyo apa betul? Waktu yang digunakan itu masih panjang, ngoyo enggak kerjanya? Justru santai. Iya toh? Berarti bekerjalah untuk duniamu dengan santai. Itu maksud perkataan ini. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya? Jadi maksud perkataan ini, kalau kamu meyakini dunia itu panjang terus-menerus, enggak usah ngoyo. Ngesok iso digoleki, wong isih ana wektu. Ngisuke meneh isih iso digoleki, wong isih ana wektu. Ngisuke meneh mbok ditinggal turu ya isih iso digoleki, wong isih ana wektu. Ini tidak mengajarkan kemalasan sama sekali, cuma peringatan. Ingat bahwasanya dunia itu kerjakanlah secukupnya saja. Sebaliknya, kalau kamu merasa bahwasanya kamu akan mati besok, jenengan divonis, na'udzubillah min dzalik, misalnya niki, besok jam 7 pagi mati. Kira-kira dalu niki saged cari nemu mboten? Temenan niku? Durung tahu. Na'udzubillah min dzalik. Enggak bisa tidur. Inten-inten nggih napa? Nangis. Sholat tahajud, nangis, ya Allah, ampuni aku terus, pokoknya mbok di, pak, wis pak, dahar di se, ngesuk nyongarep mati, ya itu sudah seperti itu. Jadi ternyata orang itu dalam menyikapi dunia dan akhirat gak bisa seimbang. Oleh sebab itu kata para ulama, ya pendahulu kita, bahwasanya dunia dan akhirat itu seperti dua daun timbangan. Idza tarajjahat ihdahuma takhiffal ukhra. Kalau yang satu naik pasti satu turun, yang satu turun pasti satunya naik. Itu begitu. Jadi dunia dan akhirat itu pasti gitu. Kata ulama yang lain mengatakan bahwasanya man ahabba akhiratahu adarrat dunyahu. Barang siapa yang cinta akhiratnya, pasti dia akan merugikan dunianya. Waman ahabba dunyahu adarra akhiratah. Barang siapa yang cinta dunianya, pasti dia akan rugikan akhiratnya. Salah satu pasti apa? Rugi. Maka kata mereka, kata para ulama, falyandur, falyakhtar, falyandur, pilih dan lihat. Alladhi yabqa min alladhi yafna. Pilih mana yang lebih kekal dibandingkan yang fana. Kalau jenengan di tengah padang pasir, kemudian di tengah padang pasir, ya, Anda dapat emas, rongkolan putih, sama dapat es batu. Nek orang yang tergesa-gesa, dia hanya milih apa? Es batu. Diotong-otong. Lama-lama gimana? Ajir. Setelah jauh, aduh ngerti ya mau gawa apa? Emas. Kalau yang pinter, emase digawa, ese cangkeng didilati. Gitu, dunianya cuma untuk apa? Bekal, is untuk emas. Tapi nek sing wong bodho minggawa napa? Ese tok ngoten niku ya. Didilati entong neng dalan kan begitu. Baik. Ada lagi perkataan ulama yang memperlihatkan bagaimana perbandingan dunia dan akhirat. Kata beliau, ya, bahwasanya permisalan dunia dan akhirat itu seperti karojulin lahu imra'atan. Seperti seorang laki-laki yang memiliki dua orang istri. Idza arda ihdahuma askhatal ukhra. Kalau yang satu dia bikin ridho, yang satunya marah. Nggih napa mboten? Enggak ada yang bisa jawab. Karena belum praktek ini. Kata ulama tadi, apabila istri yang satu dia bikin seneng, yang satunya cemberut. Ya, kalau yang satunya dibikin seneng lagi, yang satunya cemberut. Itulah dunia. Ya, cocok perkataan ulama di penjuru sini, penjuru sini, penjuru sini. Semuanya sama. Tidak ada yang mengatakan dunia dan akhirat itu apa? Seimbang, tidak ada. Pasti satunya merugikan yang lainnya. Nah, kita pilih mana yang lebih awet. Ya, mari kita pilih mana yang lebih awet dan manfaatnya lebih apa? Langgeng. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyebutkan kata-kata apa tadi? Fahijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yang jihuha. Untuk menggambarkan bahwasanya dunia itu enggak ada apa-apanya, maka dikatakan fahijratuhu ila mahajara, ila hijrahnya akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Wis kuno sakarpe. Demikian, ini menggambarkan bahwasanya akhirat itu sangat mulia dan dunia itu sangat hina. Insyaallah pada pekan ke depan atau pekan depan insyaallah taala akan kita lanjutkan kajian kita ini membahas tentang niat. Bagaimana seorang itu insyaallah, mudah-mudahan kalau Allah memberikan kelonggaran kepada saya, ya, bagaimana seorang itu kalau meniatkan amalannya untuk cari dunia. Insyaallah akan saya bahas hal itu, dan juga nanti akan kita bahas insyaallah tentang niat. Di manakah letaknya niat itu insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.